sudah selingkuh tapi gue gak pernah cemburu. Gue tahu lo cuek melulu tapi gue gak pernah ngaruh. Bebas aja mau berbuat apa, terserah suka-suka aja. Bebas aja mau kayak gimana, yang penting lo bahagia. Gue mah gitu orangnya, gak suka marah-marah di dua pinggang papa diputusin oke lah. Gue mah gitu orangnya, gak suka marah-marah dicuekin gak papa ditinggalin oke lah. Gue mah gitu orangnya. Orangnya, I came in like a rock, I came in like a Lorenzo, Sikir Lorenzo, Yudi Komonto, Imex. Now when the whistle blows, I'm a freaking money freak.